Amin wa bihi nasta'inu ala umri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil amjai wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Babu qawlin Allahumma qirli in syi'ta syarhun, ya'ni anna dhalika la yajusu liwurudin nahyi anhu fi hadisil babi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fis sahihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaquluna ahadukum Allahumma ighfir li in syi'ta Allahumma arhamni in syi'ta liya'zimal mas'alata fa innallaha la mukriha lahu. Bali muslimin liya zim, lamnya itu lam amr. Berarti liya zimil mas'alata. Liya zimi ya. Liya zimil mas'alata fa innallaha la mukriha lahu. Bali muslimin wali yu'adzima ar-rohbata fa innallaha la yata'adzamahu syai'an. La yata'adzamu syai'un a'dahu. Syarhun bikhilafil abdi fa innahu qad yu'ti as-sa'ila mas'alatahu lihajatihi ilaihi aw li khawfihi minhu aw raja'ihi fa yu'tihi mas'alatahu fa yu'tiyahu mas'alatahu wa huwa karihun fal la'iqu bisaili lil makhluqi ay yu'alliqa husul hajatihi ala masyiatihi al mas'uli makhofatan ayu makhofatan, nanti dia mudhofa ke ayu tiyahu itu nanti mas ta'wil masdar mudhofun ilaih. Oh. Nah, kan dia anyo tiyahu kan, anya itu harfu masdar. Nanti masdar, harfu masdar dan fi'il itu, fi'il yang ini nanti dilebur menjadi mudhofun ilaih dari makhafata ayo tiyahu. Oh, berarti enggak tanwin ya? Iya, tanpa tanwin dia jadi mudhof makhafata. Makhafata ayo tiyahu wa huwa karihun. Bi khilafi rabbil alamina ta'ala fa innahu la yaliqu bihi dhalika li kamali ghinahu an jami'i khalqihi wa kamali judihi wa kurmihi wa kulluhum faqirun ilaihi muhtajun la yastaghni an rabbihi tariqatu aini tarfata aini tarfata aini wa ata'uhu kalamun wa fil hadisi yaminullahu mal aya la yaghiduhu la yaghiduha nafaqatun sahaul laili wan nahari al laila wan nahara. Oh, laila wan nahara salaili wan nahari. Ara'aitum ma anfaqo mundu khalqas samawati wal ard wal arda fa innahu lam yaghid ma fi yaminihi fa fi yadihi al ukhra al qistu yakhfidhu wa yarfa'uhu yu'ti ta'ala li hikmatin bayam nau li hikmatin wa huwal hakimul khabir fal la'iqu biman sa'ala ay ya'simal mas'alata fa innallaha ta'ala la yu'ti 'abdahu syai'an min karahatin wala an idomin mas'alatin. Baik ya, cukup dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Faqala musannifu rahimahullah ta'ala babu qawul Allahumma firli in syi'ta. Ya bab, ya ucapan seorang ya Allah ampunilah aku jika engkau kehendaki. Ini dilarang nih ucapan seperti ini. Ya, Taib, alasannya ucapan ini menunjukkan seakan-akan Allah merasa keberatan dengan permohonan si hamba, atau merasa terpaksa untuk memenuhi permohonan si hamba. Maka kita diperintahkan untuk berkeinginan kuat dalam doa, untuk berkeinginan kuat dalam doa, membesarkan harapan dalam doa. Karena Allah yang maha kaya, maha luas karunianya, maha qadir, maha berkuasa atas segala apa yang Allah kehendaki. Nah, syarhun, penjelasan, ya ni anna dzalika la yus, bahwa hal ini kalau seorang berkata dalam doanya, Allah maghfirli in syi'ta, ya Allah ampunilahku jika engkau kehendaki, ini tidak boleh. Ya, taib la yajuz wali wurudin nahyan, karena ada larangan mengenai hal ini fil hadisil bab, dalam hadis yang ada di bab ini. Ya, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mulai membawakan hadisnya wa fi sahih, ya. Kemudian di dalam kitab As-Sahih, ya, kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Ya, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqulanna ahadukum, janganlah sesekali seorang mengucap di antara kalian mengucapkan dalam doanya, Allah maghfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika engkau kehendaki. Allah marhamni in syi'ta. Enggak boleh seperti ini. Ya Allah rahmatilah aku jika engkau kehendaki. Ya'zimil mas'alata. Namun hendaknya dia punya keinginan yang kuat dalam permohonan dia tadi, dalam permintaan dia tadi kepada Allah. Fa innallaha la mukriha lahu. Karena Allah tidak ada sesuatu apapun yang memaksa Allah. Ya, tidak ada sesuatu apapun yang memaksa Allah untuk mengampuni si hamba, karena Allah ya maha berkuasa. Kalau seorang mengatakan, ya Allah ampunilah aku jika engkau kehendaki, ini menunjukkan seakan-akan Allah merasa keberatan dengan permintaan si hamba, dan seakan-akan Allah terpaksa untuk memenuhi kebutuhan atau permohonan si hamba. Ya, karena Allah maha kaya, maha luas karunia-Nya, maha kuasa atas apa yang Allah kehendaki. Ya, maka kita diperintahkan untuk berkeinginan kuat dalam doa, memperbesarkan harapan dalam doa. Gak boleh seperti itu. Misal seperti ini sama tidak, Ustaz? Saya misal mohon sesuatu seperti ini. Ada kalimat, jikalau ini baik menurut engkau ya Allah, maka kabulkanlah. Itu sama gak dengan ini, Ustaz? Iya, boleh. Boleh. Enggak, yang itu beda. Beda ya, Ustaz. Ya Allah, jika ini baik, mudahkanlah ya Allah. Itu beda dengan yang seperti ini. Ya Allah, jika engkau kehendaki. Saya pergi ke suatu tempat manalah. Bekerja ke luar negeri misalkan. Kita izinkannya kalau memang ini baik untuk kehidupan kami dan keluarga, maka kabulkan. Boleh. Beda sama ini. Kalau di dalam kalimat, ya Allah, jika ini baik, mudahkanlah ya Allah. Itu tidak ada. Seakan-akan menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu terpaksa kurang kekuasaannya, tidak demikian. Beda sama ini, jauh. Ya. Baik, berikutnya lagi. Ya, wali muslimin, dalam riwayat Muslim disebutkan wal yu'azzim raghbah. Bahkan dia mesti memperbesar keinginan dia tadi. Fa innallaha la yata'azzumuhu syai'un a'tah. Ya. Baik, barakallahu fikum. Dalam amr tadi. Hah? Iya. Dalam amr, maka majzum. Karena sesungguhnya Allah tiada sesuatu apapun yang bisa memaksanya untuk berbuat sesuatu. Ya. Untuk memberikan, enggak ada yang bisa menahan Allah. Syarhun, penjelasan, bikhilafil abdi, berbeda dengan makhluk. Fa innahu qad yut'il mas'alat as-sa'ila mas'alatahu li hajatihi ilaih. Karena makhluk kalau diminta, dia akan memberi permohonan orang yang meminta tadi, karena ia memiliki ya akan hajatnya tadi, au ya li hajatihi ilaihi. Karena si makhluk ini ketika memberi orang yang meminta, karena ada hajat dia kepada orang yang meminta tadi. Auli khaufihi, atau karena ketakutan dia kepada orang yang meminta tadi. Minhu. Au raja'ihi, atau karena ada harapan dia terhadap orang yang meminta kepada dia tadi. Fa yu'tiyahu mas'alatahu wa huwa karihun. Ya. Lalu ia memberi apa yang diminta orang tadi, wahwa karih, dalam keadaan dia enggak suka, artinya dia dipaksa, terpaksa aja. Wala iku bisailil makhluk ayu alliqa husul hajatihi ala masyiatil mas'uli. Ya. Nah, berbeda dengan, maka yang layak bagi sang peminta ya kepada makhluk ya agar dia mengaitkan husul hajat dia. Ya. Agar dia menggantungkan keberhasilan hajat dia itu atas dasar kehendak orang yang diminta. Karena takut kalau ia memberi dengan terpaksa. Ya, makhafata ayyatiyahu wa huwa karihun. Bi khilafi rabbil alamin ta'ala. Berbeda dengan Allah Rabbul Alamin. Ya. Fa innahu ta'ala la yaliqu min. Apa ini? Ya, fa inna Allah ta'ala la yaliqu dhalika bihi dhalik. Karena Allah enggak layak demikian bagi Allah. Ya. Likamali ghinahu, karena kesempurnaan ya, kekayaan Allah. Karena kesempurnaan ketidakbutuhan Allah kepada makhluk an jami'i khalqih, dari seluruh makhluknya, wa kamali judihi wa karamihi. Dan juga karena kesempurnaan ya, kedermawanan Allah dan kemuliaan Allah. Wa kulluhum faqirun ilaih, semua mereka makhluk fakir membutuhkan Allah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Muhtajun la yastaghni an rabbih tarfata'in. Semuanya membutuhkan Allah. Yang mereka ya la yastaghni an rabbih, yang mereka enggak bisa enggak butuh kepada Allah, Rabbnya Rabbul Alamin walaupun sekejap mata. Wa ata'uhu kalamun. Ya. Tay barakallahu fikum. Dan pemberiannya, pemberian Allah Subhanahu wa taala enggak ada habis-habisnya. Kalam. Ya. Wa bil hadis, dalam sebuah hadis disebutkan. Yamin Allah mal'a. Tangan kanan Allah penuh. La yaghiduha nafaqatun. Ya. Sa nafkah tidak akan yaghiduha, tidak akan mengurangi apa yang ada di tangan kanan Allah. Sahaul laila wan nahar. Ya. Tay barakallahu fikum. Ya. Saha maksudnya daimah al-ata. Selalu memberi siang malam. Ara'aitum ma anfaqa mundu khalaqa as-samawati wal arda. Ya. Maka bagaimana pendapat kalian apa yang Allah telah infakkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi? Ya. Fa innahu lam yaghid ma fi yaminih wa fi yadihi al-ukhra al-qistu. Ya. Baik. Maka itu tidak membuat kurang apa yang ada di tangan Allah, dan pada tangan yang lain ada neraca keadilan. Yakhfiduhu wa yarfa'uhu. Allah merendahkannya dan mengangkatnya. Ya, hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Yu'ti ta'ala li hikmatin. Allah memberikan karena hikmah. Wa yamna'u li hikmatin, dan Allah pun menahan, tidak memberi juga karena ada hikmah. Wa huwal hakimul khabir. Dialah Allah al-hakim, lagi maha bijaksana, bisa juga maha pemberi keputusan, dan al-khabir, lagi maha mengetahui. Falaiku biman sa'alallaha ayazimal mas'alata. Maka yang layak bagi orang yang meminta pada Allah, dia tekadkan permohonan dia tadi. Fa inna Allah ta'ala la yu'ti abadaha syai'an ankarahatin. Karena Allah tidaklah memberikan sesuatu pada hamba karena terpaksa. Wala an'idhamil mas'alah. Ataupun ya, karena besarnya permintaan. Nah, ada penyair waqad ya qala ba'du syu'ara'u fi man yamdahuhu. Ya. Dan sebagian penyair berkata tentang orang yang ia puji, wa ya'zumu fi ainis saghiri sigaruha wa yasguru fi ainil 'azimi al-'adha'imu. Ya, tampak besar di mata orang kecil, kecilnya permintaan. Ya'zum besar, nampak besar, di fi aini saghir sigaruha. Di mata orang kecil, ya si sigaruha, sigar, kecilnya permintaan. Wa yasghur, dan tampak kecil, fi ainil azim, di mata orang yang azim, yang agung, al adzaimu. Ya, sesuatu permintaan yang besar. Ya, sesuatu permintaan kita yang besar, kita minta besar kepada Allah, minta apa? Ampuni dosa. Setelah kita bikin banyak dosa, kita minta diampuni dosa. Namun kita meminta kepada Allah Rabbul Alamin yang azim, al-azim. Ya kecil permintaan kita. Maka jangan kita pakai ucapkan, ya Allah ampunilah aku jika engkau kehendaki. Nah, tidak demikian. Ya, taib, faddal. Amma hada. Bismillahirrahmanirrahim. Musannifu rahimahullahu ta'ala. Wa amma hadha bin nisbati ila ma fi nufusi arbabid dunya wa illa fa innal abda yu'ti taratan wa yamna'u kathir kathrat aktsara wa yu'ti karohan karohan wal bukhlu alaihi aglabu wa bin nisbati ila halihi hadhihi falaysa atahu bi azimin wa amma ma yu'tihi Allahu ibadahu fa huwa daimun mustamirun yajudu bin nawali qabla suali min haitsu wudi'at an nutfatu fir rahimi ni'amuhu 'alal janini fi batni ummihi darratun yurabbihi ahsanu tarbiyatin fa idza wada'at ummuhu attafa 'alaihi walidayhi wa rabbahu bini'amihi hatta yablugho asyuddahu wa yataqallabu fi ni'amillahi fi ni'amillahi muddata hayatihi fa idza kanat hayatuhu 'alal imani wat taqwa izdadat ni'amullahi ta'ala 'alaihi idza tawaffahu ad'afa maka na 'alaihi fid dunya minan ni'ami allati la yaqdiru qadraha illallahu mimma a'addahu Allahu ta'ala li'ibadihi almu'minina almuttaqina wa kullu ma yanaluhu al-'abdu fid dunya minan ni'ami fa in kana ba'daha 'ala yadi makhluqin fa huwa bi idznillahi wa iradatihi wa ihsanihi ila 'abdihi fa innal tayyib hasbuk amma hadhihi an-nisbah amma hadha bin-nisbah amma hadha. Ya, adapun mengenai hal ini binisbati ila ma fi nufusi arbabid dunya, permintaan ini berkaitan dengan apa yang ada di dalam diri para arbabid dunya. Arbab dunia itu apa ya? Para pencari dunia lah. Orang-orang yang memiliki dunia, illa fa innal abda yu'ti taratan wa yamna'u aktsara. Kalau kita arahkan permintaan kita kepada para pemilik dunia, ya, maka seorang hamba terkadang dia memberi, dan dia yamna tidak memberinya itu aksaro, lebih besar lagi, ya. Woyok tikarhan, kalaupun dia beri, ya karhan, terpaksa. Wal bukhlu alaihi aglab, dan pelit yang ada pada diri dia itu lebih dominan, ya. Wabin nisbati ila halihi hadihi. Nah, kalau berdasarkan kondisi dia yang seperti ini, walaysa atauhu bi'adhimin, maka kalaupun dia memberi, pemberian dia itu enggaklah besar. Ya, Wa amma ma yu'tihi Allahu ibadah. Adapun apa yang Allah beri kepada hamba-hambanya, fa huwa daimun mustamirun, maka pemberian Allah terus menerus terus selamanya. Terus berlangsung. Ya judu bin nawali qabla su'ali. Ya. Allah ya jud jada ya judu. Allah berderma dengan pemberiannya sebelum diminta. Sebelum diminta. Orang kafir enggak pernah minta sama Allah. Allah kasih dia kekayaan, Allah kasih dia kesehatan, Allah kasih dia napas gratis, Allah kasih dia kemudahan. Ya. Tapi barakallahu fikum. Kalau di saya min hin. Nah, dia itu apa? Min haitsu. Ya, sama aja lah. Min haitsu wudi'at an-nutfah. Sejak kapan Allah memberi? Nah, itu sejak ya nutfah air mani diletakkan di rahim, sehingga jadilah cabang bayi, dan cabang bayi tersebut dapat rezeki dari Allah, dapat makan, dia tumbuh kembang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fani'amuhu alal janin, maka nikmat-nikmat Allah kepada janin fi batni ummih, di perut ibunya, daratun, itu darah terus menerus. Yurabbihi ahsana tarbiyatin, Allah mentarbiahnya dengan tarbiyah yang paling baik. Ya, rabba yurabbi di sini makna mentarbiyah jangan dipahami mendidik, ya. Ya, sifat rububiyah yang ada pada Allah itu sifat af'al, perbuatan Allah. Allah memberi, mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Nah, itu makna rububiyah. Gitu. Jadi di sini Allah mentarbiyah si janin itu. Bukan yang maksudnya hanya sekedar mendidik, tapi lebih dari itu. Allah yang menciptakannya, kemudian Allah yang memberi rezeki kepadanya, menjaganya. Nah, itu. Nah, ya. Fa idza wada'athu ummuh. Ya. Taib. Nah, jika ibunya melahirkannya. Ya, ibunya melahirkannya. Attafa 'alaihi walidayh. Maka Allah akan menjadikan kedua orang tuanya attafa 'alaihi. Ya, mutaaddi ini. Maka Allah akan menjadikan kedua orang tuanya itu akan menyayangi dia. Ya, jadi sikap kasih sayang yang ada pada orang tua kepada anak, ya, itu adalah fitrah, namun fitrah tersebut ditanamkan oleh Allah. Bukan sendirinya, paham gak sih? Ya, bukan sendirinya. Bukannya dengan tanpa ada sikap penanaman kasih sayang dari Allah pada si hamba, nalurinya itu dia langsung bisa nyayangin anaknya gitu. Enggak. Oh, itu kan fitrah. Iya, fitrah seorang hamba itu menyayangi anak karena dari Allah. Karena rahmat Allah. Ya, rahmat Allah yang satu aja di dunia. Allah punya 100 rahmat. Dengan satu rahmat di dunia, semua bisa menyayangi. Hatta anak singa kepada singa kepada anaknya, beruang kepada anaknya. Nah. Taib. Wa rabbahu bi ni'amihi. Allah mentarbiahnya dengan segala nikmatnya, hatta wa rabbahu, maka keduanya, orang tuanya mentarbiah mendidiknya bini ami dengan nikmat-nikmat dari Allah, ya, sehingga anak itu tumbuh besar dan dewasa, hatta yablughu asyuddah wa yataqallabu bini amillah muddata hayatih. Maka dia yataqallab itu dia bolak-balik, artinya dia selalu bergelimang dengan berbagai nikmat-nikmat Allah sepanjang hidup dia. Fa idza kanat hayatuhu 'alal iman wa taqwa, jika kehidupan dia di atas keimanan dan ketakwaan, izdadat ni'amullahi ta'ala 'alaihi, maka bertambahlah nikmat Allah kepada dia. Idza tawaffahu ada'afa ma kana 'alaihi fid dunya minan ni'am. Ya. Nah, apabila dia Allah mewafatkan dia, ada'afa. Ya. Apabila Allah mewafatkan dia, maka berlipat gandalah nikmat-nikmat yang ia peroleh daripada ketika di dunia. Ya. Allati la yaqdiru qadraha illallah, yang tidak ada yang mampu menghitung nikmat-nikmat Allah tersebut kecuali hanya Allah saja. Mimma adahumullahu ta'ala li ibadihi al-mu'minina al-muttaqin. Ya. Taib. Ya. Nikmat-nikmat yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Wa kullu ma yanaluhu 'ala 'abdi fid dunya minan ni'am, dan segala yang diperoleh si hamba di dunia berupa nikmat-nikmat, wa in kana ba'duha 'ala yadi makhluqin. Ya, walaupun sebagiannya itu ya berada di tangan makhluk, lewat tangan makhluk, fahuwa bi'idznillah. Namun itu pun hakikatnya dengan izin dari Allah, wa iradatihi, kehendak Allah, wa ihsanihi 'ala ila 'abdihi, dan kebaikan Allah pada si hamba. Naam, tafadhal. Gantian. Bismillah, qala rahimahullah ta'ala. Fa inna Allah ta'ala huwal mahmudu 'ala ni'ami kulliha. فَهُوَ الَّذِي سَاءَهَا شَاءَهَا فَهُوَ الَّذِي سَاءَهَا وَقَدْ شَاءَهَا شَاءَهَا آه bukan sa, kalau sa'aha artinya beda. Apa tadi? Ah. Ya, sya'aha. Sya'a ya sya'u. Sya'aha. Kalau sa'aha artinya beda. Ya. Tadi antum nyebutnya sa'aha. Huruf syin kan? Oh, syin besar. Ah, iya. فَهُوَ الَّذِي شَاءَهَا وَقَدَّرَهَا وَأَجْرَهَا عَنْ كَرَمِهِ وَجُدِهِ وَفَضْلِهِ فَلَهُ النِّعْمَةُ فَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ النَّسَاءُ الْحَسَنُ سَنَاءُ فَلَهُ السَّنَاءُ الْحَسَنُ قَالَ تَعَالَى وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تجأرون وقد يمنع تعالى عبده إذا سأله لحكمة وعلم بما يصلح عبده من العطاء والمنع. Bukan يصلح itu kan أصلح يصلح في المتعدي عبده يصلح عبده من العطاء والمنع وقد يؤخروا ما سأل عبده لو لوقته المقدر أو ليؤتيه أكثر ليؤتيه أكثر وتبارك الله رب العالمين قوله ولمسلم وليعظم رغبة wal yu'adzimur rahbatu ahlamnya lam amr berarti wala wal yu'adzim wal yu'adzim rahbata ay fi su'alihi li rabbihi hajatihi fa innahu hajatahu fi su'alihi li rabbihi hajatahu fa innahu yu'ti al-'adzaima karman karoman karoman wajudan wa ihsanan maf'ul li ajli fa inna allaha la yata'adhamuhu shay'un aqta'u ay laysa shay'un indahu ya'dhamu bi'azimin li kalau diantum apa fi'il yuk domu ya dom. Pakai huruf ya. Naam. Laisa syai'un indahu kalau di saya bi'azimin. Kalau di antum mungkin apa? Ya'zumu aja. Ya'zumu ya. Pakai huruf ta ya mudhara'ah. Naam. Ya'zumu aja. Laisa syai'un indahu ya'zumu. Ya'zuma ya'zumu. Ya'zumu. Ah. Wa in 'azama fi nafsi azuma faula wa in azuma fi nafsil makhluqi li anna sa'ilan su'ilan so li anna sa'ilal makhluqi la yas'aluhu illa la yas'aluhu illa ma yahunu alayhi yadulluhu badluhu bikhilafin rabbil alamina mudaf bikhilafi rabbil alamina fa in ata'ahu fa inna ata'ahu kalamun innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhana man la yuqaddiru ya. Fasubhana man la yuqaddirul halaku ay apa sih khalqu qadrahu la ilaha khairuhu wala rabba sawahun wala rabba siwahun Baik. Fa inna Allah ta'ala huwal mahmud ala ni'ami kulliha. Ya, maka Allah lah yang dipuji, yang berhak dipuji atas segala nikmat-nikmatnya semuanya. Fa huwal ladzi syaa'a, maka Allah lah yang menghendaki nikmat-nikmat tersebut. Wa qaddaraha wa ajraha, Allah yang menentukannya serta ajraha. Apa ya ajra? Mengalirkannya. An karamihi, dengan kemuliaannya ya, wajudihi dari kedermawanannya, wafadlihi dan karunianya. Falahul ni'matu, maka milik Allah lah nikmat, walahul fadlu, milik Allah lah karunia, walahul sanaul hasanu, milik Allah lah segala pujian yang baik. Allah Ta'ala berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka berarti itu datangnya dari Allah. Ya. Thumma idza massakumud-dur fa innahu la taj'alun. Ya. Dan jika kalian ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kalian meminta pertolongan. Wa qad yamna'u ta'ala 'abdahu idza sa'ala. Nah, terkadang qadnya ini taklil ya. Terkadang Allah yamna', menahan. Menahan hamba dari jika dia meminta kepadanya. Menahan pemberian kepada hambanya jika si hamba memohon kepadanya. Ya. Kenapa Allah tahan? Sehingga doa kita tidak terkabul. Lihikmatin, karena ada hikmah. Wa ilmin, dan karena ilmu. Bima yuslihu abdah, karena ada ilmu dari Allah. Ya. Pengetahuan Allah tentang apa yang memberikan maslahat kepada hambanya, minal ato wal man'i, berupa pemberian dan ditahan. Allah tahu kalau kita minta rezeki yang banyak. Kalau kita dapat rezeki yang banyak, mungkin kita kufur. Na'udzubillah. Allah tahu. Waqad yu'akhiru ma sa'ala 'abduhu. Terkadang Allah pun juga mengakhirkan apa yang diminta oleh hambanya. Li waqtihi al-muqaddar. Sampai waktu yang ditentukan. Li hikmatin, karena ada hikmah. Awliyu'tiyahu aksar. Atau supaya Allah memberikan pada si hamba lebih dari itu. Ya, kapan itu diakhirkan? Apakah nanti di hari kiamat? Di dunia juga bisa, dengan si hamba diselamatkan dari kemudorotan. Ini bisa jadi karena doa-doa dia yang lain tidak dikabulkan, diberikannya seperti itu. Ya, saat yang lain sakit, si hamba dapat nikmat sehat. Nah, itu bisa jadi itu. Ah. Fatabarakallahu rabbul alamin. Wa qawluhu li muslimin wal yu'azzim raqbah. Dalam riwayat Muslim disebutkan, dan hendaknya si hamba memperbesarkan harapan dia, ai fi su'alihi li rabbihi hajatah, yaitu dalam permintaan hajat dia kepada Rabb-nya. Ya. Fa innahu yu'ti al-'azaimah karaman wajudan wa ihsanan. Karena Allah memberi permintaan yang besar karena kedermawanan Allah, karunia dan kebaikan Allah. Fa inna Allah ta'ala la yata'azzamuhu syai'un. Ya, karena Allah tidak merasa diberatkan oleh sesuatu apapun dari apa yang Allah berikan. Ai laisa syai'un indahu 'azim. Yaitu tidak ada sesuatu apapun yang besar bagi Allah untuk menahan apa yang Allah beri. Wa in 'azuma fi nafsil makhluqi, walaupun itu besar di sisi makhluk. Li'anna sa'ilal makhluq la yas'aluhu illa ma yahunu 'alaihi badluh. Ya. Karena orang yang meminta kepada makhluk, ia tidak memintanya kecuali yang mudah baginya untuk dikabulkan. Bi khilafi rabbil alamin, berbeda dengan Allah rabbul alamin. Fa inna ta'ahu kalamun. Karena pemberian Allah ini, ya, kalamun. Terwujud, terus menerus. Innama amru idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun, kata Allah. Ya. Jadi pemberian Allah itu terwujud kalamun, hanya dengan firman-Nya. Sesungguhnya perintah Allah, perkaranya jika Allah menghendaki sesuatu, Dia cukup mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Wa subhanallah la yuqadiru khalqu qadrah. Ya, maka Maha Suci Allah yang makhluknya tidak dapat mengagungkan dengan sebenar-benarnya pengagungan. La ilaha illa ghairuh wa la rabba siwa. Tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Dia, yang tiada rab selain Dia. Tapi cukup ya. Kita beralih ke at-tahdzib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.